Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Kasifatus saja. Ini sekarang membahas makhluk terbaik ya, makhluk terbaik atau manusia terbaik di seluruh jagat raya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma alam annal khulafa al-arba'ah fil fadli ala hasabi tartibihim fil khilaf fi khilafah inda ahli sunnah. Pengganti Rasul. Para pengganti Rasul yang biasanya diistilahkan dengan Khulafa'ur Rasyidin ya. Empat pengganti Rasul, keutamaan mereka itu sesuai dengan urutan mereka ya, sesuai dengan urutan mereka. Ini menurut Ahlus Sunnah ya. Menurut Ahlus Sunnah Khulafa'ur Rasyidin itu urutan keutamaannya sesuai dengan urutan kepemimpinan mereka. Fa'afdhuluhum Abu Bakrin wasmuhu Abdullah. Jadi Khulafa'ur Rasyidin yang paling utama adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini bukan nama asli ya. Ini namanya kunyah dalam istilah nahwu, dalam orang Arab menamakan ini kunyah. Jadi Abu Bakar itu ya ayahnya Bakar, ini bukan nama. Nama aslinya adalah Abdullah. Tsumma Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali radhiyallahu anhu. Jadi urutannya, urutan keutamaannya sesuai dengan urutan kepemimpinan. Pertama Abu Bakar, jadi manusia paling utama setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman lalu Ali. Wa yadullu lidzalika hadits Ibnu Umar. Yang menjadi dasar atas hal itu adalah hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini ya putranya Umar, yang beliau menceritakan kunna naqulu wa Rasulullah yasma'u khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakrin tsumma Umar, ini salah ya, kebanyakan ta ini, tsumma Utsman tsumma Ali falam yanhana. Jadi Ibnu Umar menceritakan bahwa kita pernah mengucapkan satu kalimat dan Rasulullah mendengarkan kalimat itu. Rasulullah mendengarkan kalimat itu dan tidak mengingkari, tidak melarang kami atas ucapan itu. Ini namanya hadis takriri ya. Hadis takriri itu ya hadis yang tidak merupakan sabda Nabi, tidak ucapan Nabi, tidak pula perbuatan Nabi, tapi Nabi mengiyakan, Nabi tidak melarang sahabat yang mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi ini Ibnu Umar menceritakan bahwa mereka, para sahabat mengatakan bahwa umat terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar. Manusia terbaik setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali. Sahabat mengatakan seperti ini, ternyata Nabi tidak melarangnya, tidak menyalahkan. Nah, ini berarti bisa digunakan sebagai dalil atau tendensi untuk penjelasan ini. Wa yalihim fil afdhaliyah asittatu al-baqiyah. Jadi dalam kitab salaf itu dijelaskan ada 10 orang yang di saat mereka masih hidup, mereka sudah diberi kabar Nabi Muhammad, mereka sudah diberitahu oleh Nabi Muhammad bahwa mereka adalah penghuni surga. Ada 10 orang yang di masa hidupnya mereka diberitahu Nabi bahwa mereka kelak akan menjadi penghuni surga. Itu dalam istilah para ulama disebut dengan al-ashrah al-mubasyari nabil jannah. Jadi sepuluh orang yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi bahwa mereka akan masuk surga. Ya, 10 orang ini juga menghitung 4 khulafaur rasyidin. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini juga tergolong 10 orang itu. Sehingga kalau 10 orang itu dikurangi dengan 4 ya, kalau dikurangi dengan 4, maka jumlahnya kan masih 6. 6. Itu maksudnya sitah al-baqiyah ini, 6 orang yang tersisa. Jadi 6 orang yang tersisa dari 10 orang yang diberitahu Nabi bahwa mereka masuk surga, itu keutamaannya berada setelah Sayyidina Ali. Wahwa 6 orang itu adalah Talhatu wa Zubair wa Abdurrahman wa Sa'ad wa Sa'id wa Amir. Jadi 6 orang ya. 1 Talhah, 2 Zubair, Zubair ya Zubair bin Awam itu. Wa Abdurrahman, Abdurrahman bin Auf ya. Wa Sa'ad, Sa'id, Amir. Walam yarid nasun bitafawuti ba'dihim ala ba'din fil afdhaliyah. Falanaku lubihi. Jadi di antara 6 orang ini tidak ada penjelasan dari Nabi, apalagi Al-Quran ya, tidak ada riwayat dari Nabi yang lebih mengutamakan satu dari yang lainnya. Jadi dikarenakan tidak ada penjelasan Nabi tentang tingkatan 6 orang ini, apakah satu dari yang lain lebih utama atau tidak, maka kita menyamakan mereka semua. Jadi 6 orang ini derajatnya sama di satu tingkatan setelah Sayyidina Ali karamallahu wajah. Amma man ijtama'a bil anbiya'i qabla sallallahu alaihi wasallam fayuqalu lahum hawariyun. Jadi istilah sahabat itu terkhusus untuk orang-orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad saja. Kalau nabi sebelum Nabi Muhammad ya, para nabi sebelum Nabi Muhammad, orang-orang yang bersama dengan mereka itu tidak dinamakan sahabat, tapi dinamakan hawariyun ya. Jadi hawariyun adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad. Ajmain seluruhnya. Tauqidun li alihi wa sahbihi. Jadi kata ajmain, ajmain ini adalah sebagai penguat ya, penguat kata alihi dan sahbihi. Tambihun. Qala Muhammad al-Andalusi. Ini sekarang membahas kata ajmain tapi dari sisi nahwunya. Muhammad al-Andalusi mengatakan, Muhammad al-Andalusi ini ya penulis Alfiyah itu, Ibnu Malik ya, Ibnu Malik. Andalus ini ya Spanyol. Jadi penulis Alfiyah itu kebangsaan Spanyol. Amma ajma'u wa tawabi'uhu fa mu'arifun bil 'alamiyah al-jinsiyah. Jadi ajma'u dan pengikut-pengikutnya, ajma'u kan punya pengikutnya, akta'u, abto'u, abso'u itu di dalam jurumiyah itu kan, ajma'u itu punya pengikut. Maksudnya pengikut itu ya kalimat-kalimat yang digunakan taukid, tapi tidak bisa berdiri sendiri, hanya bisa digunakan setelah kata ajma'u, itu namanya pengikutnya. Ajma'u ini ditinjau dari sisi ma'rifat atau nakirah, ini hukumnya ma'rifat ya. Dan isim ma'rifat itu kategorinya banyak. Nah, menurut Ibnu Malik, ajma'u adalah isim ma'rifat yang termasuk kategori alamiah, nama ya. Nama tapi nama jenis ya, bukan nama personal. Jadi nama itu kan ada nama syahs ya, ada nama jenis. Nama syahs ya contohnya seperti manusia, seperti orang ya. Orang itu kan punya nama sendiri-sendiri, satu nama satu nama untuk satu orang, itu namanya alam sahas. Kalau alam jenis tidak, satu nama untuk beberapa untuk beberapa. Ini kalau saya jelaskan terlalu panjang ya ya nanti fikihnya malah tidak kena ya. Wa amman nafsu wal ainu wa kullun fa muta'arifun bi idafatiha li dhamiril muakkadi. Jadi kalau di pembahasan nahwu, kalimat-kalimat yang digunakan untuk taukid itu kan ada nafsu, ainu, kullu, ajma'u ya. Ternyata sisi kemakrifatan dari 4 kalimat ini berbeda. Yang berbeda hanya ajma'u saja sebenarnya. Kalau yang 3, nafsu, ainu, dan kullu, ini ma'rifatnya karena dimudhofkan atau digabungkan dengan dhamir yang kembali ke mu'akkad. Jadi nafsu, ainu, dan kullu ini kan kalau digunakan taukid kan harus bersama dhamir ya. Nafsuhu, ainuhu, kulluhu, atau nafsuha, ainuha, Domir itu kembalinya nanti ke muakkad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan menghindar dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada kekuatan melakukan taat kecuali pertolongan Allah. Ai la tahawula an maksiatillah illa billah. Ini arti dari la haula ya. Jadi la haula itu sekilas hanya dua kalimat, tapi kalau diartikan maknanya sepanjang ini ya. La tahawula, tidak bisa menghindar, an maksiatillah, dari maksiat Allah, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Tidak ada kekuatan melakukan taat kecuali pertolongan Allah, kecuali mendapatkan pertolongan Allah. Hakada waroda tafsiruhu alaihi tafsiruhu anhu alaihi salam an Jibril. Jadi tafsiran ini adalah tafsiran dari Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril. Diajarkan oleh malaikat Jibril. Ini terima kasih yang sudah subscribe. Kemudian di halaman berikutnya, afadahu Syekhuna Yusuf As-Simbalawi ini. Penjelasan tadi dijelaskan oleh Syekhuna Yusuf ya. Jadi guru dari penulis Kasifatus Sajdah yang bernama Yusuf. Wal Ali al-murtafi'ur rutbah al-munazzahu amma siwa. Kata Ali, tadi kan ada apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyi ya. Allah disifati dengan Al-Ali. Mana Ali adalah zat yang derajatnya tinggi ya. Zat yang tinggi derajatnya yang disucikan dari selainnya, disucikan dari sifat-sifat selainnya. Artinya Allah itu tidak memiliki sifat yang dimiliki oleh makhluk. Wal azimu dzul azamati al kibriya qalahu sawi. Mana dari azim, jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selain Allah disifati dengan Ali, Allah juga disifati dengan azim. Mana azim adalah zat yang memiliki kebesaran dan kesombongan. Jadi Allah itu zat yang sombong. Dan itu pantas sekali. Nah, ya karena pemilik dunia, ya pencipta dunia. Jadi manusia tidak boleh sombong itu ya karena kesombongan itu hanya milik Allah ya, hanya milik Allah. Jadi Allah memiliki sifat sombong yang sifat ini hanya bisa dimiliki oleh Allah saja. Tidak bisa dimiliki oleh makhluk selain Allah. Oleh karena itu kalau ada manusia sombong, kalau ada makhluk sombong itu sama saja melepaskan baju Allah ya. Jadi ibarat Allah ini manusia, kesombongan itu adalah baju yang khusus dimilikinya. Kalau ada orang yang memakai baju itu kan berarti menantang Allah itu. Itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.